dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yuk kita nyanyi. Hey, hey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Yuk kita nyanyi. Hey!